Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini sebagaimana yang telah diumumkan bahwa tema atau judul pembahasan kita adalah berkenaan dengan ziarah kubur. Namun kita lengkapi atau kita sempurnakan ya tentang takziah dan ziarah kubur. Takziah dan ziarah kubur. Jadi kalau pembahasan berkenaan dengan ziarah kubur saja, tentu kita akan yakni mengetahui tentang adab-adab ziarah kubur dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Nah, ini kita lengkapi dengan urusan takziahnya. Kita urus lengkapi dengan urusan takziahnya. Jadi ada dua pembahasan. Pertama tentang takziah dan yang kedua tentang ziarah kubur. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat dari kajian kita ini sebetulnya adalah bedah buku sebetulnya, ya. Jadi saya harapkan atau bagi yang sudah memiliki buku ini, tipis sebetulnya, kecil, ringkas. Ini berkenaan dengan takziah dan ziarah kubur. Takziah dan ziarah kubur. Jadi untuk pembahasan kita ke depan, ya, ini karena pembahasan ini adalah sebulan sekali dari waktu atau ahad pertama, ya. Ahad pertama, jadi sifatnya adalah bedah buku dari buku-buku yang kecil dan tipis. Apakah berkenaan dengan masalah akidah ataupun yang lain, insyaallah taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita sekali lagi di pagi hari ini berkenaan dengan takziah dan ziarah kubur. Yang pertama tentang takziah, kita akan jelaskan. Kita akan lihat di sini makna dari takziah, definisi takziah. Ini karena lafaz ini sering kita dengar, ya. Sering kita dengar lafaz takziah. Namun kita juga harus mengetahui apa sebenarnya makna dari takziah. Kemudian kita akan lihat hukum takziah. Kemudian hikmah dari takziah. Kemudian waktu takziah. Waktu takziah. Kemudian berkenaan dengan masa dari takziah. Masa takziah. Kemudian mentakziahi orang kafir atau mentakziah orang kafir, ini bagaimana hukumnya. Kemudian mentakziah orang muslim yang ditinggal mati oleh orang kafir. Kemudian lafaz takziah dan duduk-duduk untuk takziah. Nah, ini semua akan kita jelaskan, ya, seputar pembahasan takziah, ya, takziah. Kemudian pembahasan yang kedua tentang ziarah kubur. Ini ada beberapa pembahasan, insyaallah kita akan jelaskan. Ya, ini berkenaan dengan ziarah kubur yang disyariatkan, atau mulai dari definisi ziarah terlebih dahulu, ya. Definisi dari ziarah itu sendiri, kemudian hukum dan hikmah dari ziarah kubur, kapan disyariatkannya, kemudian adab-adab ziarah kubur, kemudian ziarah yang disyariatkan, ya, ziarah yang disyariatkan. Kemudian kita akan jelaskan juga ziarah kubur yang terlarang. Ini ada yang menjurus kepada bid'ah, dan ada juga ziarah kubur yang menjurus kepada syirik, ya, ziarah kubur ada yang menjurus kepada bid'ah dan ada pula yang menjurus kepada syirik. Kemudian berikutnya kita akan jelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan ziarah kubur. Ya, ini misalnya hukum ziarah kubur bagi wanita bagaimana? Ya, apa hukumnya? Kemudian hukum mengadakan perjalanan jauh semata-mata untuk ziarah kubur. Ya, yang ditujukan atau diniatkan untuk ziarah kubur, mungkin kubur orang tua, kubur family atau yang semisal. Dan yang lain-yang lainnya kita akan jelaskan berkenaan dengan masalah seputar ziarah kubur. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas pembahasan ini insyaallah bermanfaat dan pembahasan yang berdasarkan dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tolong diperhatikan dari awal dan didengarkan dengan baik. Tulis ya pertanyaan kalau ada yang muskil, hal-hal yang belum jelas, maka silakan ditanyakan selesai dari pembahasan ini ya insyaallah taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita menuju kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang ta'ziyah. Pembahasan yang pertama tentang ta'ziyah. Yang pertama yang akan kita jelaskan adalah tentang definisi ta'ziyah atau makna dari ta'ziyah. Ta'ziyah ini sering kita dengarkan, kata-kata ta'ziyah ini sering kita dengarkan, sering kita mendengarnya. Maka asal kata dari ta'ziyah adalah diambil dari kata al-aza. Al-aza, al-aza itu sendiri bermakna kesabaran seseorang atas suatu yang hilang. Yani kesabaran atau sikap sabar seorang atas sesuatu yang hilang. Ini makna dari al-aza. Al-aza. Jadi ta'ziyah itu sendiri bermakna, ta'ziyah itu sendiri bermakna yakni datang kepada keluarga mayit untuk memberikan penghiburan kepadanya dan memerintahkan mereka untuk bersabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah. Jadi datang kepada keluarga mayit tentunya dalam rangka menghibur, kedatangan kita ini dalam rangka menghiburnya dan sekaligus memerintahkan kepada mereka yang sedang bersedih agar bersabar dalam menghadapi musibah ini dan agar mereka juga berharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada keterangan dari Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi memberikan keterangan tentang makna dari ta'ziyah. Beliau katakan ta'ziyah itu adalah mendorong untuk bersabar, menghibur keluarga mayit, meringankan kesedihannya, dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa musibah yang mereka alami adalah ringan. Adalah ringan sebenarnya. Ini sudah saya jelaskan dahulu. Kenapa kok? Ya ini kalau kita tertimpa musibah atas wafatnya seorang yang kita cintai, maka segeralah kita ingat dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jawabannya adalah, ya ini agar musibah yang kita alami tidak terasa berat. Agar terasa ringan dia. Karena sebenarnya musibah yang menimpa diri Nabi Muhammad atau wafatnya beliau itu jauh lebih besar dari apa yang menimpa diri kita dari kematian atau wafatnya orang yang kita cintai, seperti orang tua, anak misalnya, atau pasangan. Nah, ini ya segera ya resep dari Nabi atau solusi dari Rasul adalah agar kita mengingat kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga, bisa. Yani kita hibur ya keluarga si mayit dengan kita katakan yani bersabarlah, ya, ingatlah bahwa sebenarnya musibah yang menimpa anda ini tidak seberapa dengan musibah yang menimpa diri Nabi Muhammad SAW. Kita ingatkan tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi telah bersabda dalam hadis yang sahih, ya, kata Nabi yang mulia, apa makna? Idza asaba ahadukum musibah falyadhkur bi musibati fa inna a'zam al-masaib. Jika ada di antara kalian tertimpa musibah, yakni kematian, musibah dari orang, kematian dari orang yang dicintai, maka segeralah ia ingat dengan musibah yang menimpa diriku, yakni kematianku. Karena sungguhnya kematianku ini adalah sebesar-besar musibah. Kematianku, kata Nabi, adalah sebesar-besar musibah. Ya, nah ini fungsinya, hikmahnya, tujuan agar kita mengingat kematian Nabi SAW adalah agar apa? Terasa ringan, yang kita hadapi ini terasa ringan begitu. Nah ini anda saya berikan, yakni semacam pengertian begini. Kalau misalnya, ya, ada dua orang yang kita cintai meninggal. Orang yang pertama dan yang kedua, begitu ya. Ketika orang yang pertama yang kita cintai meninggal, dengan orang yang kedua yang kita cintai meninggal, kira-kira mana yang lebih berat kita rasakan pada saat itu? Jadi kesedihan, ya, yang lebih besar, kesedihan yang lebih mendalam pada saat orang yang pertama meninggal atau orang yang kedua meninggal? Yang mana? Nah tentu yang pasti yang pertama, kan begitu? Ya, pasti tentunya yang pertama, ya, orang yang pertama yang meninggal, nah inilah yang lebih mendalam kesedihannya daripada orang yang kedua. Kenapa? Kalau orang yang kedua, jelas kita sudah pernah mengalami, sudah ada pengalaman lah. Sudah ada pengalaman ditinggal orang yang kita cinta yang pertama ini. Ya, misalnya meninggal pertama adalah bapak misalnya. Nah, ini sangat sedih, sangat mendalam kesedihan. Baru setelah itu yang meninggal orang tua kita yang kedua yaitu ibu misalnya. Jadi yang pertama ini mungkin lebih dalam kesedihannya. Nah, begitulah yang dimaksud dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mendapatkan musibah berupa kematian, maka segeralah ingat dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan meringankan. Akan meringankan, dan wafatnya Nabi adalah sebesar-besar musibah. Jadi boleh yang seperti yang dikatakan Imam Nawawi tadi tentang musibah yang dialami adalah ringan, ya mungkin diantaranya kita ingatkan. Kita ingatkan dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saya ulangi lagi, ya. Saya ulangi lagi berkenaan dengan penjelasan Imam Nawawi tentang ta'ziah adalah mendorong, ya, mereka untuk bersabar, menghibur keluarga mayit, meringankan kesedihannya, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa musibah yang mereka alami adalah ringan dan mudah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang berkenaan dengan makna dari ta'ziah, ya, makna dari ta'ziah. Jadi di dalamnya terkandung, ya, penghiburan atau menghibur keluarga mayit. Kemudian yang kedua, memerintahkan mereka untuk bersabar dan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pembahasan yang berikutnya tentang hukum dari ta'ziah. Hukum ta'ziah itu bagaimana, apa hukumnya? Hukum ta'ziah dikatakan oleh para ahli ilmu adalah mustahab, ya, mustahab, yakni sangat disukai dalam hal ini. Al-Wazir bin Hubairah mengatakan bahwa para ahli ilmu sepakat mengatakan bahwa ta'ziah kepada keluarga mayit adalah mustahab. Ya, ini sangat-sangat disukai. Sangat disukai. Ini berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah dalam riwayat Amr bin Hazm bahwa Nabi bersabda, "Ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibah illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamah yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah kecuali Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kemuliaan di negeri akhirat kelak. Ya, akan dipakaikan pakaian kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat kelak. Ya, jadi ini merupakan hak, tentunya sebetulnya hak bagi seorang muslim atas muslim lainnya. Maka Nabi menyebutkan dalam riwayat yang lain, hakul muslim al muslim sit, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Ya, di antaranya apa? Ya, apabila yakni meninggal, maka ikutilah jenazahnya, artinya ikutilah, yakni selenggarakanlah dengan baik, dan tentunya di dalamnya mengandung yakni keterangan untuk menghibur dan mendoakan keluarga si mayit serta mendoakan si mayit. Allah taala. Kemudian berkenaan dengan hikmah sekarang, hikmah dari takziah. Mengenai hikmah takziah, yang pertama ya tentunya takziah itu memiliki atau mengandung pahala ya. Sebelum kita jelaskan hikmah takziah, jadi bagi mereka yang bertakziah tentunya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah dalam rangka penunaian hak seorang muslim. Penunaian hak seorang muslim jelas akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berkenaan dengan hikmah dari takziah, ia pertama meringankan orang yang terkena musibah dan menghiburnya. Nah, ini jelas. Jadi kedatangan kita, maksud kita datang kepada keluarga si mayit adalah dalam rangka menghiburnya, meringankan penderitaannya, dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sana hatinya terhibur. Ya, hatinya terhibur begitu. Ya. Jadi tidak yakni sedih berkepanjangan dan lain sebagainya. Kemudian hikmah yang kedua adalah membangkitkan dirinya untuk bersabar. Ya, ini membangkitkan bagi diri keluarga yang terkena musibah untuk bersabar dan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta merelakan diri terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini pasrah dengan takdir Allah, menerimalah. Ya, menerima, intinya menerima ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tujuan atau hikmah dari ya takziah. Jadi kita ingatkan orang yang bertakziah juga harus mengingatkan kepada keluarga si mayit bahwa ini adalah takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bersabar menghadapi ketentuan ya takdir Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dan ya berharaplah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta dia, kita harapkan dia untuk banyak ya berharap kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah mendoakannya agar Allah menggantikan musibahnya dengan pahala yang besar. Yang keempat, mendoakan si mayit agar mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi, mencegah mereka untuk meratap atau menolak dari perbuatan niyahah atau meratap. Misalnya, jika ada di antara anggota keluarga itu yang meratap, yakni menangis dengan sejadi-jadinya, maka keberadaan kita di sana untuk menenangkan suasana dan menolak perbuatan seperti itu, ya mungkin dengan cara menenangkan suasana dialihkan ya mereka ini kepada yang lain. Jadi atau diingatkan ya agar mereka tidak meratap, karena meratap merupakan dosa besar dan meratap ini dapat membahayakan bagi si mayit. Ya, sebagaimana hadis yang umum dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa ya, secara maknanya saya bawakan bahwa ratapan keluarga si mayit akan berdampak buruk atau ya menyebabkan si mayit dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari para ulama bahwa tentunya barangkali kalau si mayit selama hidup di dunia tidak pernah memberikan arahan kepada keluarganya agar tidak meratap, kemudian begitu dia meninggal keluarganya meratap, maka ratapan keluarganya ini akan menyebabkan dia dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Atau pengertian yang lainnya bahwa si mayit ketika hidup di dunia tidak pernah melarang ya, jika ia melihat ada anggota keluarga yang berniaha atau meratap, maka tidak ada ya, yakni pelarangan sama sekali, sehingga kelak si mayit atau ketika orang ini meninggal akan mendapatkan siksa atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang ketiga, bahwa si mayit ketika hidup di ketika selama hidupnya di dunia, dia mewasiatkan kepada keluarganya untuk meratapinya nanti. Ya, diwasiatkan kalau saya meninggal nanti jangan lupa tolong diratapi. Nah, ini wasiat yang jelas-jelas yakni dapat mengakibatkan si mayit mendapat siksa di alam kubur. Nah, inilah penjelasan dari para ahli ilmu berkenaan dengan hadis yang tadi ya. Allah taala alam. Ya, inilah berkenaan dengan hikmah dari takziah. Kemudian berkenaan dengan waktu takziah sekarang. Penjelasan tentang waktu dari bertakziah. Kapan kita bisa bertakziah? Dijelaskan oleh para ahli ilmu bahwa boleh saja seorang bertakziah pada saat mayit belum dikubur atau sudah mayit dikubur. Yani sebelum mayit dikubur atau sudah mayit dikubur. Dan sebagian dari mereka mengatakan lebih baik yakni setelah mayit itu dikubur. Kenapa? Karena keluarga si mayit lebih besar kehilangan ya, lebih merasa besar yakni kehilangan terhadap orang yang dicintainya itu setelah ya orang yang dicintainya itu dikubur. Merasa besar kehilangannya, sehingga dengan kedatangan kita dengan takziah kita kepada keluarga si mayit diharapkan itu dapat meringankan ya apa yang dirasa oleh keluarga mayit ya. Dan tentunya ya sekali lagi pada dasarnya boleh saja ketika seorang bertakziah pada saat mayit belum dikubur atau sudah dikubur. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan waktu takziah. Kemudian berkenaan dengan masa berkabung. Ini bagi keluarga ya. Bagi keluarga yang kemalangan ini atau mendapatkan musibah, maka tidak dibenarkan yakni berkabung lebih dari 3 hari, lebih dari 3 hari sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi yang mulia, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda fawqa 3 illa ala zawjin 14 months. Tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhirat bahwa ia berkabung lebih dari 3 hari, kecuali bagi seorang istri yang ditinggal suaminya, maka ia dikatakan berkabung di sini selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari artinya ini yang dimaksudnya adalah masa iddahnya. Masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi berkenaan dengan masa berkabung memang tidak dibenarkan lebih dari 3 hari, yakni masa bersedih. Lebih dari itu tidak boleh lagi bersedih. Tidak boleh bersedih dan juga tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya begini. Di antara orang ketika atau pada saat hari berkabung begitu ya. Ya itu semua kaca atau cermin itu ditutup. Ditutup atau ditutup ya dengan kain misalnya. Maka yang seperti ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda berkabung misalnya. Ini tanda berkabung. Ini tidak ada contoh dari Nabi yang seperti ini. Atau beberapa ya ini kegiatan lagi atau aktivitas lainnya memang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menandakan masa berkabung, ya, masa berkabung. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang perlu difahami di sini, jika kita sudah bertakziah kepada keluarga yang kemalangan ini, maka tidak boleh kita mengulangi takziah untuk yang kedua kali. Tidak boleh kita mengulangi, ya, masa atau takziah itu sendiri untuk yang kedua kali. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan dapat membangkitkan kesedihan, ya, dapat membangkitkan kesedihan keluarga si mayit, keluarga mayit ini. Kalau di sini dikatakan hukumnya makruh mengulangi takziah dan dianjurkan untuk tidak menghususkannya kepada sebagian keluarga mayit. Baik. Kemudian yang berikutnya lagi tentang takziah, mentakziah orang kafir. Mentakziah orang kafir, misalnya kalau ada, yakni mungkin orang kafir, apakah sebagai tetangga misalnya atau yang lain-yang lainnya, kalau memang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, maka dalam hal ini para ahli ilmu diantaranya Dr. Saleh Al-Fauzan menjelaskan bahwa tidak boleh hukumnya mentakziah orang kafir, kecuali kalau orang itu belum meninggal, ya belum meninggal, maka boleh saja kita datang kepadanya untuk mendakwahkannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada pemuda Yahudi yang sedang sekarat, datang kepada pemuda Yahudi yang sedang sekarat dan mendakwahkannya. Nabi dakwahkan pemuda ini agar masuk agama Islam, dan pemuda ini melihat kepada bapaknya dan, ya, orang tua pemuda tersebut berkata kepada anaknya, "Ati' Abul Qasim." Hendaknya engkau taati Abul Qasim, yakni Muhammad itu. Maka masuklah si pemuda ini kepada agama Islam, baru setelah itu dia meninggal. Maka Nabi yang mulia mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu Allahu minan nar." Yakni segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya dari sisa api neraka. Nah, ini boleh. Kalau sekali lagi, ya, kalau yakni kita mengetahui si fulan dalam keadaan sekarat, ya, dan dia memang non muslim, boleh saja datang kepadanya dan mendakwahkannya, ya, mendakwahkannya. Mungkin hal yang seperti ini jarang, jarang yang terjadi, ya, justru yang banyak terjadi itu adalah kebalikannya. Misal kalau ada orang Islam sakit dan sakitnya di rumah sakit misalnya, itu dipakai di kesempatan bagi misionaris misalnya untuk mendakwahkan kepada agamanya, ya, mengajak kepada agamanya. Ini sering terjadi yang seperti ini. Tetapi untuk kebalikannya mungkin jarang terjadi, ya, karena lemahnya iman kaum muslimin di zaman sekarang, lemahnya dakwah umat Islam di zaman sekarang ini, maka menyebabkan mereka tidak mau, tidak berani, tidak mau, enggan, segan mungkin untuk mendakwahkan non muslim kepada agama Islam. Justru ini kesempatan bagi kita untuk mendakwahkannya agar dia tertarik dengan agama ini, masuk kepada agama ini, mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum ajal menjemputnya. Dan ini adalah suatu keberuntungan tersendiri bagi siapa saja yang dapat mendakwahkan Islam, ya, kepada non muslim. Maka Nabi katakan kepada Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang sahih, "La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am." Ya, artinya jika seorang masuk agama Islam berkat dakwahmu, maka yang seperti ini jauh lebih baik bagi dirimu daripada dunia dan seisinya. Daripada dunia dan seisinya. Jadi ini ganjaran pahala besar bagi mereka yang dapat mendakwahkan orang-orang kepada agama Islam, masuk kepada agama Islam ini. Baik, para jamaah yang dimurkan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang berikutnya adalah mentakziah seorang muslim yang ditinggal mati oleh orang kafir. Mungkin begini yang dimaksud. Ya, ini ada teman kita muslim, ya, kemudian orang tuanya barangkali kafir, orang tuanya kafir, dan teman kita ini ada muslim, muslim dia. Maka dalam hal ini menurut para ahli ilmu, baik dari mazhab Syafi'iyah dan pula yang lainnya, membolehkan hal ini. Namun dalam riwayat Imam Malik dan Hanabilah tidak membolehkannya. Namun barangkali insyaallah yang pendapat yang lebih kuat membolehkannya, agar kita bisa yakni meringankan ya kesedihannya, atau memerintahkan dia untuk bersabar dalam menghadapinya, walaupun yang mati adalah yakni orang tuanya yang kafir, yang non muslim, tetapi kita datang kepada teman yang muslim ini untuk menghibur dirinya. Allah taala. Berkenaan dengan masalah yang tadi yang saya sebutkan bahwa tidak boleh mentakziah orang kafir, maka kita ambil contoh bahwa Rasulullah SAW pada saat mengetahui pamannya mati dalam keadaan musyrik, pamannya mati dalam keadaan kafir, maka Nabi SAW berlepas diri dari jenazah pamannya, dan Nabi perintahkan kepada Ali untuk mengurus jenazah bapaknya ini, ya, bapaknya Abu Talib, ya, Ali bin Abi Talib. Jadi sekali lagi Nabi sendiri berlepas diri dari yang seperti ini, dan juga tentunya malaikat sudah memperlakukan kasar terhadap orang non muslim yang mau meninggal ini. Dalam keadaan sekarang saja sudah diperlakukan kasar oleh para malaikat, dan tentunya hal-hal yang tidak baik dijumpai oleh si hamba ini ketika mengalami sekaratnya sampai dia mati, sampai di alam kuburnya. Yakni apa yang dilakukan oleh para malaikat kepadanya adalah hal-hal yang tidak baik. Ini dikarenakan karena ia kufur kepada Rabbul Alamin, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai muslim yang masih hidup ini tentu tidak boleh mentakziahi atau bertakziah kepada yakni keluarganya, tentunya dalam hal ini ya karena para malaikat saja sudah tidak atau berlaku tidak baik kepada orang yang meninggal tadi, maka kita sebagai muslim yang hidup di dunia ini tentu tidak melakukan demikian. Ya. Kemudian berkenaan dengan lafaz ta'ziah sekarang. Lafaz dari ta'ziah bisa kita dapati dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Usama bin Zaid, bahwa salah seorang putri Nabi mengirim utusan kepada Nabi untuk mengundang dan memberikan kabar kepada Nabi bahwa anaknya yang masih kecil dalam atau sedang menghadapi kematiannya, sedang sekarat. Maka Nabi bersabda kepada utusan tersebut, irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadh wa lahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma famurha fal tasbir wal tahtasib. Kembalilah kepadanya, beritakanlah kepadanya bahwa milik Allah lah ya apa yang dia ambil, dan miliknya lah apa yang dia berikan. Segala sesuatu telah ditentukan ajalnya di sisi Allah, suruhlah ia bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita katakan lillahi ma ata wa lillahi ma akhadh wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Nah, itu kurang lebih yakni ucapan yang bisa kita ucapkan ya, yakni pada saat bertakziah. Ya, kita katakan kepadanya dengan bahasa kita ya, mungkin dengan bahasa kita yang yakni tidaklah terlek dengan terjemahan seperti tadi. Kita katakan kepadanya bahwa yang lahir dan yang berpulang semuanya adalah milik Allah. Yang lahir dan yang berpulang semuanya adalah milik Allah. Hendaknya Anda bersabar dan berharaplah ganjaran dari Allah. Nah, ini kata-kata takziah. Ini adalah kata-kata takziah. Kita katakan kepada keluarga si mayit bahwa ya, makhluk yang lahir atau siapa saja yang lahir dan yang berpulang adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya Anda bersabar dan berharap ganjaran ya darinya. Ini inti dari kata-kata takziah ucapan-ucapan takziah seperti itu kurang lebih. Ya. Atau di antara ahli ilmu ada yang menambahkan di sini, a'zaballahu ajraka. A'zaballahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitik. Ya, artinya semoga Allah membesarkan pahalamu, ya, atau semoga Allah memberikan pahala yang besar kepadamu, membaikkan kesabaranmu, ya, dan mengampuni mayitmu, ya, atau orang yang meninggal ini. Nah, jadi ini juga boleh kita sampaikan, dan lebih baik lagi tadi dengan yakni sabda Nabi yang sahih, ya, sabda Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang duduk-duduk untuk takziah. Artinya ada di antara orang ketika bertakziah itu berlama-lama. Berlama-lama begitu ya. Duduk sekian lama begitu. Bagaimana hukumnya seperti ini? Bagaimana hukumnya? Dijelaskan oleh para ahli ilmu berkenaan dengan duduk-duduk dalam takziah ini atau berlama-lama dalam takziah, dikatakan di sini tidak ada petunjuk dari Nabi bahwa orang-orang berkumpul untuk takziah dan membaca Al-Qur'an baik di kuburan maupun tempat yang lain, maka semuanya itu adalah bid'ah dan merupakan hal baru yang dibenci. Kemudian para ulama memakruhkan duduk-duduk untuk takziah, memakruhkan untuk duduk-duduk dalam takziah. Jadi pada dasarnya tidak boleh lama-lama. Dalam bertakziah itu tidak boleh berlama-lama, ya, kita cukup yakni hadir di hadapan keluarga si mayit, kemudian menghibur mereka, lalu memerintahkan mereka untuk bersabar dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak lama-lama. Tidak lama-lama. Begitu pula berkenaan dengan orang yang mengurus jenazah, maka hendaknya segera diurus jenazah dengan cepat, ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian langsung dikubur, ya, langsung dibawa ke makam untuk dikubur, dan tentunya tidak menunggu lama-lama sampai besok hari misalnya dan seterusnya demikian. Jadi untuk duduk-duduk dalam takziah ini mesti dihindari, jangan berlama-lama dalam hal ini, ya, ini cukup kita hadir dan memberikan yakni hiburan kepada orang yang kemalangan, kemudian tentunya mendoakan keluarga, mendoakan si mayit, dan memerintahkan mereka untuk bersabar dan juga memerintahkan mereka untuk bersabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua berkenaan dengan takziah. Ini semua permasalahan tentang takziah, ya, mudah-mudahan dapat difahami, ya. Dan nanti silakan tulis dari hal-hal yang muskil yang belum faham berkenaan dengan takziah untuk ditanyakan. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai ziarah kubur, ya, mengenai ziarah kubur kita akan jelaskan tentang ziarah kubur. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan makna ziarah, makna dari ziarah. Ziarah ini sudah menjadi bahasa Indonesia ini. Ya, sebagaimana takziah sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi ziarah, ya, yang asal katanya adalah az-ziarah atau dari kata asal kata zara yazuru, yang bermakna al-qasdu, yakni bermaksud atau menuju. Bermaksud atau menuju. Sedangkan menurut istilah ziarah adalah mengunjungi orang yang ia tuju atau yang ia maksud dalam rangka memuliakannya dan merasakan kenyamanan dengannya. Ini makna ziarah. Secara umum makna ziarah seperti ini. Adapun ziarah kubur, ya, adapun ziarah kubur artinya pergi menuju kubur untuk memberikan salam atau doa kepada ahli kubur, memberikan salam kepada ahli kubur dan mendoakannya, ya, mendoakannya. Jadi kalau dilihat di sini berarti Ziarah ini kedudukannya hampir sama dengan sholat jenazah, karena sholat jenazah juga bermaksud untuk memberikan apa? Memberikan apa? Doa, memberikan doa atau mendoakan si mayit lah, mendoakan ya kebaikan atau yakni untuk kebaikan-kebaikan si mayit. Namun tentunya caranya kaifiahnya berbeda. Kalau sholat tentu dengan gerakan dan bacaan tertentu, adapun ziarah tidak ada. Ya, tidak ada gerakan seperti ini atau bacaan seperti ini kurang lebih. Ya, intinya untuk mendoakan si mayit. Kemudian para jamaah yang dimurkan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan salam. Ini kalau kita melewati kubur-kubur kaum muslimin, tentu yang kita ucapkan adalah salam. Mengucapkan salam kepada mereka, yang dimaksud salam di sini adalah doa, maksudnya adalah doa dan tidak dimaksud untuk ya ini mengharapkan balasan dari mereka atau menjawab salam kita. Ya, jadi diantara salam yang diriwayatkan dari Nabi atau datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama dari riwayat Buraidah. Yang pertama dari riwayat Buraidah ini dalam riwayat Imam Muslim, bentuk salamnya adalah assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum mulahikun nas'alullah lana walakum al'afiyah. Ya, artinya kesejahteraan atas kalian wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, sungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah agar menyelamatkan kami dan kalian semua. Ini boleh. Ketika kita melewati kubur-kubur kaum muslimin, kita baca assalamu alaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Atau dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Abbas, dalam riwayat Imam Tirmidzi, apa lafaznya? Itu assalamu alaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana walakum wa antum salafuna wa nahnu bil athari wa nahnu bil athar. Ya, sekali lagi assalamu alaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Ya, artinya kesejahteraan atas kalian wahai penghuni kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian adalah para pendahulu kami, sedangkan kami akan mengikuti jejak kalian. Ya, ini boleh seperti ini. Atau misalnya dalam riwayat Aisyah, ini ada beberapa riwayat ya. Yang ketiga ini dalam riwayat Aisyah, lafaznya adalah assalamu alaikum dara qaumin mu'minin antum lana farat wa nahnu bikum lahikun. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ya, artinya kesejahteraan atas kalian wahai penghuni ya penghuni kubur dari kaum mukminin, bagi kami kalian adalah para pendahulu dan kami akan menyusul kalian. Ya Allah, jangan halangi kami mendapatkan pahala semisal yang mereka dapatkan, dan janganlah engkau turunkan fitnah kepada kami sepeninggal mereka. Nah, ini ya ucapan-ucapan yang bisa kita ucapkan ketika melewati kubur. Dan biasanya yang mana ini? Dari tiga riwayat yang mana yang biasa dipakai? Riwayat yang pertama yaitu riwayat dari Buraidah ataukah riwayat Ibnu Abbas atau Aisyah? Yang biasa dipakai? Nah, ada yang pertama, ada yang kedua, boleh. Ada yang juga yang ketiga, misalnya riwayat Aisyah, silakan. Ya, kalau yang mau yang pertama, ya, ini assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allah bikumul lahikun nasallallahu lana walakumul afiyah. Ini kalau gak bisa bahasa Arabnya, boleh dengan bahasa Indonesia, tapi lebih utama dengan bahasa Arabnya. Ya, kalau tidak bisa atau tidak hafal bahasa Arabnya, boleh dengan bahasa Indonesia, namun yang lebih utama dengan bahasa Arabnya ini. Ya, ini kalau melintas ya, ya ini kubur-kubur kaum muslimin, nah boleh kita memberikan salam kepada mereka dengan ucapan seperti ini. Baik. Kemudian berkenaan dengan hukum ziarah sekarang. Hukum ziarah, yakni secara umum berkenaan dengan hukum ziarah, ya, bagi pria dan wanita adalah sama sebenarnya, yakni hukumnya sunnat untuk melakukan ziarah kubur, sebagaimana sabda Nabi yang umum Sabda Nabi yang umum, Nabi katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian, dalam riwayat Imam Muslim, dahulu aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, namun sekarang ziarahilah. Namun sekarang ziarahilah. Ini hadisnya umum. Hadisnya umum berlaku bagi pria dan wanita. Maka boleh atau disunatkan hukumnya untuk melakukan ziarah kubur. Ya, jadi secara umum dibenarkan untuk melakukan ziarah kubur. Khusus bagi wanita ya. Kalau ini berkenaan dengan ziarah kubur, ya, berkenaan dengan wanita untuk ikut proses penguburan jenazah, ikut proses penguburan jenazah, maka dalam hal ini telah ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun larangan tidak mutlak haram, laisa litahrim, bukanlah mutlak keharamannya, namun sebaiknya untuk wanita cukup di rumah saja yang mengurus jenazah, ya, untuk dimakamkan cukup kaum pria, cukup dari kalangan pria. Ya, jadi sudah ada larangan dari Nabi yang mulia dan disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Tahdzirus Sajid min Ittikhadzil Qubur Masajid, bahwa larangan Nabi memang tidak mutlak haram, tidak mutlak haram, namun sebaiknya bagi wanita di rumah saja dan tidak ikut dalam proses penguburan jenazah, ya. Namun untuk ziarah kubur lain masalah. Untuk ziarah kubur lain masalah. Jadi kenapa kok dibedakan antara proses penguburan jenazah dengan ziarah kubur? Kenapa dibedakan? Karena untuk proses penguburan jenazah, maka biasanya atau umumnya, ya, yakni untuk wanita tidak bisa menahan perasaannya. Tidak bisa menahan perasaannya, sehingga banyak pula di antara mereka yang justru meratap di atas makam. Ya, ini jenazah baru diturunkan atau jenazah mau dikubur, si perempuan-perempuan ini meratap, ya, berniyahah meratap. Nah, ini yang tidak diinginkan. Yang tidak kita inginkan, ya, yakni terjadi suara gaduh atau berisik, ya, di sekitar makam, di sekitar makam. Ya, jadi ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk ziarah kubur tentu tidak demikian, jauh dari suasana, ya, penguburan mayit. Antara ziarah kubur tentunya jauh suasananya dengan penguburan mayit. Baik, para jamaah yang dimurkan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada hukum ziarah kubur. Maka secara umum bagi pria dan wanita disunatkan untuk melakukan ziarah kubur. Dan tentunya apa hikmah dari ziarah kubur? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah, yakni Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi yang mulia, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah." Dahulu aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, namun sekarang ziarahilah, karena ziarah kubur itu dapat mengingat negeri akhirat atau kematian. Dapat mengingat kematian atau negeri akhirat. Ini hikmah besar dari ziarah kubur. Dan juga hikmahnya lagi adalah untuk memberikan manfaat. Kepada siapa? Kepada si mayit. Memberikan manfaat kepada si mayit artinya mendoakan si mayit. Bukan kebalikannya. Gak boleh kebalikannya. Ya, ini mengambil manfaat dari si mayit. Maksudnya apa? Ini dilakukan oleh sebagian orang minta-minta kepada si mayit. Itu maksudnya. Ini yang tidak boleh. Ini yang dilarang. Ini yang tidak benar. Ya, justru kita ini memberikan manfaat kepada si mayit dengan artian mendoakan si mayit. Ya, bukan kebalikannya, bukan mengambil manfaat dengan artian minta-minta kepada si mayit, minta rezeki, minta jodoh, minta ini, minta itu kepada orang yang sudah meninggal. Maka ini yang keliru. Ya. Kemudian berkenaan dengan adab dan tata cara ziarah kubur yang disyariatkan oleh agama, tentu yang pertama sekali adalah ketika seorang hendak melakukan ziarah kubur, niatnya tidak boleh melenceng. Niatnya adalah apa? untuk mengingat kematian atau mengingat negeri akhirat. Kemudian sampainya di gerbang area pemakaman, melepaskan ya alas kaki, mencopot alas kaki kecuali kalau diyakini ada hal-hal yang dapat membahayakan, maka tidak boleh, maka tidak dicopot, tidak dilepas alas kaki tersebut. Kemudian pada saat melintas makam-makam kaum muslimin, ya tadi, ya ini menyebutkan doa, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allah bikumul lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Kemudian tidak boleh melangkahi atau menginjak-injak kubur. Nah, ini juga diperhatikan ini. Tidak boleh melangkahi atau menginjak-injak kuburan atau duduk di atas kubur, maka ini semua adalah tindakan meremehkan atau menghinakan kubur. Ya, tindakan menghinakan dan meremehkan kubur. Nah, kemudian adab yang berikutnya lagi, kita boleh yakni mendoakan si mayit yang kita tuju dengan menghadap kiblat, dengan menghadap arah kiblat. Ya, sekali lagi, dengan mengarah arah kiblat, kemudian tidak boleh membaca Al-Quran padanya atau di atas kubur, atau juga tidak boleh menabur bunga, karena ini bukan dari ajaran Nabi SAW. Jadi ini berkenaan dengan adab-adab dalam ziarah kubur. Ya, kalau ramai dari ziarah kubur itu, maka tidak boleh yang namanya perempuan bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Baik, para jamaah yang dimurkan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika seorang menuju negeri Madinah, ini saya tanya kepada para jamaah, pada saat seorang menuju ke kota Madinah atau negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niat pertama, niat asal yang ada di hati seorang muslim tersebut, apakah ya ziarah ke Masjid Nabawi ataukah ziarah ke makam Rasul? Mana yang benar? Niat asal adalah ziarah ke Masjid Nabawi. Karena ini berkenaan dengan sabda Nabi yang mulia, ya sesuai dengan sabda Nabi yang mulia, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, la tusadur rihal illa ila thalathi masajid. Ya, jangan diadakan perjalanan yang bernilai ibadah kecuali pada 3 masjid, kata Nabi. Pada 3 masjid. Nabi tidak pernah mengatakan kecuali pada kuburanku misalnya. Tidak ada contoh seperti ini. Jadi Nabi hanya mengatakan la tusadur rihal illa ila thalathi masajid. Jangan mengadakan perjalanan yang bernilai ibadah kecuali pada 3 masjid, diantaranya Masjid Nabawi yang beliau sebut dalam sabdanya yang mulia ini. Jadi niat asal, niat awal yang ada di hati seorang muslim ketika menuju negeri Madinah adalah ziarah ke Masjid Rasul, Masjid Nabawi. Maka sampainya kita di sana, misal ya kalau kita melakukan ziarah ke Masjid Rasul dan ketika itu belum ya ditegakkan sholat 5 waktu, maka ketika kita masuk ke Masjid Nabawi, cukup kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Tidak ada yang lain-lainnya. Tidak ada aktivitas yang lain dalam rangka ziarah ke Masjid Rasul. Jadi cuma mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ya, apakah yakni di raudhah misalnya? Apa raudhah itu? Raudhah adalah taman, ya, yakni yang disebut oleh Rasulullah SAW, raudhatun min riyadil jannah. Yakni tamanku inilah taman dari taman-taman surga. Maksudnya adalah antara mimbar Rasul dengan makamnya, antara mimbar Nabi dengan makamnya itu disebut dengan raudhah. Jadi boleh ketika seorang sholat tahiyatul masjid, apakah di raudhah ataukah di luar raudhah, ini boleh. Yang jelas masih termasuk di Masjid Nabawi, kemudian baru sudah itu menuju makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekedar ya artinya untuk ziarah ke makam Rasul, yakni sekedar mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian salam kepada Abu Bakar Siddiq dan salam kepada Umar Al-Khattab. Nah, setelah itu baru pergi atau beranjak dari tempat tersebut. Tidak boleh lama-lama berada di makam Rasul atau dekat makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk negeri Madinah ya. Khusus untuk negeri Madinah, ada berapa masjid yang disyariatkan untuk diziarahi dan ada berapa kubur yang disyariatkan untuk diziarahi? Berapa masjid? Untuk di negeri Madinah. Di negeri Madinah ada berapa masjid? Ada dua masjid yang disyariatkan untuk diziarahi. Yang pertama Masjid Rasul atau Masjid Nabawi, dan yang kedua Masjid Quba. Masjid Quba. Cuma dua masjid. Dan untuk kuburan berapa? Untuk kubur, kuburan tiga kuburan. Yaitu makam Rasul, kemudian makam ya, Baqi al-Gharqad, dan makam Syuhada Uhud. Makam Syuhada Uhud. Nah, inilah tiga kubur ya, yang disyariatkan untuk diziarahi. Dua masjid dan tiga kubur. Dua masjid dan tiga kubur yang diziarahi di negeri Madinah. Di kota Madinah. Baik. Tentunya tidak ada masjid-masjid yang lain seperti Masjid Qiblatain ya, yang atau masjid-masjid yang lain tidak ada ini, tidak ada contoh. Tidak ada contoh untuk diziarahi. Ya, atau sebagian orang menziarahi Mantiqatul Baydha atau yang lainnya, yang lainnya. Ini tidak ada contoh. Dalam hal ini tidak ada syariatnya untuk diziarahi. Apalagi di negeri Mekah ya. Apalagi di negeri Mekah tidak ada yang patut untuk diziarahi kecuali Masjidil Haram. Ya, tidak, kita lihat di antara kaum muslimin, lebih-lebih pada musim haji misalnya, banyak di antara mereka yang ziarah ke Gua Hira. Ziarahnya ke mana lagi? Ke ini dan sebagainya, yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berkenaan dengan ziarah yang dilarang sekarang, ziarah kubur yang dilarang ada dua. Yang pertama ziarah bid'ah, dan yang kedua ziarah syirik atau ziarah yang mengandung kesyirikan maksudnya. Sekali lagi, ziarah yang pertama ziarah yang mengandung bid'ah, dan yang kedua ziarah yang mengandung kesyirikan. Yang mengandung kesyirikan. Maka ziarah yang mengandung bid'ah adalah ziarah yang ya, yakni yang dilakukan dengan cara-cara atau kaifiyah yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara-cara yang bid'ah yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai di antara orang menabur bunga dan lain sebagainya, semua yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ziarah yang menjurus kepada syirik, ya tentunya seperti ziarah yang dilakukan oleh sebagian orang ke makam-makam wali sunan, makam-makam keramat lainnya, ya ini dengan maksud untuk mengambil keberkahan padanya, mencari keberkahan padanya, ya, dan lain sebagainya, meminta-minta kepada penghuni kubur langsung, ya, dan tentunya dengan berbagai macam syubhat yang ada pada diri mereka, lebih-lebih karena yang dikubur adalah orang saleh, ya, orang yang berkedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala katanya, sehingga ya diyakini ya, ya ini memiliki keutamaan-keutamaan, dan justru si mayit itu yang diminta ya, minta yang peziarah ini minta rezeki, minta jodoh, minta anak, minta pangkat dan lain sebagainya kepada orang yang sudah meninggal. Na'udzubillah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkenaan dengan ziarah-ziarah yang dilarang. Kemudian yang berikutnya lagi, hukum menziarahi kuburan orang-orang non-muslim. Apa hukumnya? Hukum menziarahi kuburan orang non-muslim. Orang yang mati dalam keadaan kafir, orang yang mati dalam keadaan musyrik, bagaimana hukum menziarahinya? Boleh atau tidak boleh? Dalam hal ini, ya, dalam hal ini kalau ada suatu kepentingan ya untuk menziarahinya, maka dibenarkan atau dibolehkan untuk menziarahinya. Sebagaimana Rasulullah SAW ya memiliki kepentingan untuk menziarahi kuburan ibunya di Abwa, di mana ibu Rasul, ibunda Rasul mati dalam keadaan musyrik. Mati dalam keadaan musyrik. Ya mestinya saya kata mestinya atau seharusnya penduduk negeri Mekah ketika itu berada pada agama Nabi Ismail. Ini mestinya mereka berada pada agama tauhid, agama Nabi Ismail alaihi salam. Ini seharusnya. Namun karena mereka telah merubah ajaran dan dasar agama Nabi Ismail atau merubah tauhid, ya, merubah pondasi dari agama Nabi Ismail sehingga agama itu berubah dan bukan lagi menjadi agama tauhid, ya, maka berganti menjadi agama, ya, kesyirikan, dan tentunya mereka tidak bisa mengklaim sebagai pengikut dari Nabi Ismail alaihi salam misalnya, tidak bisa, ya, mengklaim seperti itu. Dan pada saat Nabi ditanya oleh salah seorang sahabatnya mengenai di mana keberadaan orang tuanya, maka Nabi katakan bahwa orang tuanya ini berada di neraka untuk selama-lamanya. Jadi bapak ibu Nabi Muhammad berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan Nabi minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ziarah ke makam ibunya di Abwa. Dan ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi minta izin untuk yang kedua kali untuk memohonkan ampunan, ya, ampunan bagi ibunda beliau yang mati dalam keadaan musyrik, namun Allah tidak mengizinkan. Allah menolak permintaan Nabi, Allah tidak mengizinkan Nabi untuk yang ini. Untuk ini tidak diizinkan. Maka turun ayat yang mulia, maka nalin Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba, dan seterusnya. Tidaklah pantas bagi seorang Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi karib kerabat mereka yang mati dalam keadaan musyrik. Yang mati dalam keadaan musyrik. Jadi untuk ziarah ke makam non-muslim, karena ada satu kepentingan di sini, seperti Nabi SAW mengunjungi kuburan ibunya yang mati dalam keadaan musyrik, maka diizinkan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada lafaz dari hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi fa lam ya'dzan li, wa ista'dzantu an azura qabraha fa adzina li." Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Aku mohon izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku ini, namun Allah tidak mengizinkan diriku. Dan aku minta izin kepadanya untuk menziarahi kuburan ibuku." Maka Allah mengizinkan, Allah mengizinkannya, Allah membolehkannya. Nah, ini berkenaan dengan hukum menziarahi kubur orang non-muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita bicara tentang hukum ziarah kubur bagi pria dan wanita, maka ada sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi melaknat, ya, dengan sabdanya, dengan riwayat, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang banyak melakukan ziarah kubur. Yang banyak melakukan ziarah kubur. Jadi pada dasarnya, ya, menurut hadis yang mulia ini, tidak boleh bagi wanita banyak-banyak melakukan ziarah kubur. Nah, sekarang kalau wanita ingin melakukan ziarah kubur, apa perlu izin suaminya? Dalam hal ini bagaimana? Iya, jadi dia harus atau perlu izin dari suaminya agar dia, ya, melakukan ziarah kubur. Ingin melakukan ziarah kubur, mungkin ke kuburan ibunya, kuburan orang tuanya, kuburan familinya, ya, silakan. Ya, untuk melakukan ziarah kubur dan izin terlebih dahulu kepada sang suami, karena urusan seperti ini bukan urusan setiap hari. Kalau urusan setiap hari, gak perlu izin lagi. Misalnya setiap hari, ya, ada perempuan setiap hari, misalnya untuk memenuhi keperluan keluarganya, dia ke pasar. Pasarnya itu dekat dari rumahnya. Atau ke warung lah, ke warung. Dan itu dekat dari rumahnya. Apa seperti ini perlu izin? Ya, gak perlu. Karena sudah rutin. Ya, sudah rutin dan sering kali dia pergi ke warung, ke pasar untuk keperluan keluarganya, boleh. Dan tidak perlu lagi izin, kecuali kalau tadi dikatakan untuk melakukan ziarah kubur, karena ziarah kubur ini sekali-sekali saja, maka perlu pemberitahuan kepada sang suami atau izin darinya untuk melakukan ziarah kubur. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu berkenaan dengan wanita yang melakukan ziarah kubur. Tadi belum dijelaskan mengenai dengan dalil, yakni Aisyah radhiyallahu anha pernah melakukan ziarah ke makam saudaranya, itu Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi sekali lagi Aisyah pernah melakukan ziarah kubur ke makam saudaranya, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Atau dalil yang kedua adalah bahwa seorang ibu pernah menangis di atas pusara anaknya. Pernah menangis di atas pusara anaknya dan Rasul melihat, ya, dan Rasul tidak melarangnya. Dan Rasul hanya mengatakan kepada ibu ini, isbiri, wahai ibu bersabarlah. Wahai ibu bersabarlah atas musibah yang menimpamu ini. Jadi Rasul hanya mengatakan demikian kepada si perempuan, ya, yang melakukan ziarah ke makam anaknya tersebut. Jadi tidak pernah ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis Nabi yang tadi yang saya sebutkan, la'anar Rasul sallam zawaratil kubur, bahwa Nabi telah melaknat para wanita yang sering melakukan ziarah kubur, ini kalau sering-sering, maka tidak boleh. Tidak dibenarkan untuk wanita melakukan sering, yakni ziarah kubur, yakni sering-sering, tiap hari ziarah kubur misalnya. Ya, ya, tidak boleh seperti ini. Tidak dibenarkan yang seperti ini. Atau hadis Aisyah, ketika Aisyah bertanya, wahai Rasul, apa yang aku ucapkan ketika aku melakukan ziarah kubur? Apa kata Nabi? Quli, ucapkanlah olehmu, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikumul lahikun. Ucapkanlah olehmu, yakni kesejahteraan atas penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin, semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kami dan orang-orang yang terkemudian. Sungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Nah, ini pengajaran dari Nabi kepada Aisyah yang mengandung persetujuan bahwa wanita itu boleh melakukan ziarah kubur. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum yang berikutnya adalah hukum safar dengan maksud ziarah kubur. Ini ada orang, ya, safar atau mengadakan perjalanan jauh yang tujuannya adalah sekedar ziarah kubur. Mungkin kubur orang tuanya di kampung sana misalnya, kubur saudaranya, kubur familinya, ya. Bagaimana hukum seperti ini? Boleh tidak? Yakni semata-mata safar ini untuk ziarah kubur saja, tidak ada yang lain. Bagaimana seperti ini, boleh? Menuju kampung halaman, menuju ya kampung halaman untuk ziarah kubur. Maka yang seperti ini terkena dengan hadis Nabi yang mulia, la tusaddur rihal illa ila thalathil masajid. Janganlah mengadakan perjalanan yang bernilai ibadah kecuali pada 3 masjid. Jadi pada dasarnya tidak boleh. Hukumnya, ya, tidak boleh atau tidak dibenarkan untuk melakukan safar dengan niat seperti ini. Yang benar bagaimana? Kalau seorang safar dengan niat bersilaturahmi kepada famili yang masih hidup di kampung, boleh. Nah, sampai di sana baru melakukan ziarah kubur. Nah, ini baru benar. Seperti ini baru dibenarkan. Jadi kalau niat asalnya, niat awal sudah langsung ziarah kubur, nah ini yang terlarang. Berdasarkan sabda Nabi yang tadi, la tusaddur rihal illa ila thalathi masajid. Janganlah mengadakan perjalanan yang bernilai ibadah kecuali pada 3 masjid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada keterangan dari Al-Qadhi Iyad berkenaan dengan hadis yang tadi dibawakan. Beliau mengatakan tidak boleh melakukan safar kepada selain dari 3 masjid tadi, baik bagi yang bernazar maupun bagi yang lainnya. Kemudian Malik bin Anas dan para sahabat memberikan keterangan bahwa orang yang bernazar untuk mendatangi Madinah selain untuk sholat di Masjid Nabawi, maka tidak boleh mendatanginya dan tidak boleh menunaikan nazarnya tersebut, sekalipun nazarnya untuk melakukan ziarah ke makam Baqi atau Syuhada Uhud atau kuburan Nabi. Nah, ini tidak boleh mengadakan perjalanan walaupun sudah nazar, bernazar segala misalnya. Ini sudah saya jelaskan dahulu. Berkenaan dengan nazar ini, sebaiknya ketika kita hidup, selama hidup di dunia ini, sebaiknya yang terbaik adalah tidak bernazar sama sekali. Ya, tidak bernazar sama sekali. Ini terbaik selama kita hidup di dunia. Baik, para jamaah ini murid Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum yang berikutnya lagi adalah berkenaan dengan ziarah ke tempat para syuhada dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Apa hukum ziarah di sini? Kita berziarah dengan niat ya untuk mengetahui tempat-tempat bersejarah. Tempat-tempat bersejarah, misalnya begini, kita menuju Badar. Menuju apa? Badar. Badar ini apa? Badar adalah wilayah antara Mekah dan Madinah, namun lebih dekat ke arah Madinah, tempat terjadinya peristiwa besar di zaman Nabi, yaitu perang pertama kali ya dalam sejarah Islam. Perang pertama dalam sejarah Islam ya disebut dengan perang Badar. Ya, disebut dengan perang apa? Perang Badar. Ini perang pada tahun kedua Hijriah yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada orang ingin berziarah ke tempat-tempat sejarah seperti itu, bersejarah ya, atau kemana lagi misalnya, yakni ke negeri Madinah untuk melihat khondak, atau maksudnya kalau sekarang khondak atau parit memang tidak ada lagi, tapi untuk mungkin apa namanya, untuk mengenang lah ya sejarah kehidupan para sahabat dahulu yang menggali parit mengelilingi negeri Madinah pada saat terjadi atau sebelum terjadinya perang Parit atau perang Khandaq, ya perang Parit atau perang Khandaq atau tempat-tempat bersejarah lainnya. Nah, dalam hal ini tentu tidak dibenarkan dan tidak ada contoh. Kita katakan tidak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabat untuk mengunjunginya, untuk menziarahinya. Ya, jadi ziarah itu adalah ke tempat-tempat yang disyariatkan. Yang namanya ziarah adalah ke tempat-tempat yang disyariatkan, seperti ziarah ke Masjid Rasul, ziarah ke Masjid Haram, ziarah ke Masjid Aqsa. Nah, ini baru tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi. Tetapi untuk yang lainnya tidak ada, ya tidak ada keterangan, tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat untuk diziarahi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah berkenaan dengan yakni pembahasan yang kedua mengenai ziarah kubur. Sekali lagi, mengenai ziarah kubur. Dan silahkan ya, untuk waktu ke depan, panjang waktu luas ke depan, untuk soal jawab dari dua materi yang telah disampaikan lebih khusus, yakni berkenaan dengan takziah dan ziarah kubur. Maka silahkan untuk soal jawab ya, beberapa menit sampai ke depan, silahkan untuk soal jawab. Ingin langsung Pak, silakan Pak. Kalau tertulis ini lebih utama. Silakan Pak. Thank you. Iya, iya. Baik. Berkenaan dengan orang-orang yang hidup di negeri Mekah sejauh sebelum Rasul lahir, ya, jauh sebelum Rasul lahir, maka sebenarnya, maka saya katakan sebenarnya mereka itu berada pada agama tauhid. Ya, sebenarnya mereka berada pada agama tauhid. Ya, mulai dari tentunya Nabi Ismail yang bisa kita katakan sebagai penduduk asli negeri Mekah, karena dia berada di Mekah itu sejak masih bayi, ya, dan memimpin negeri Mekah. Nabi Ismail memimpin negeri Mekah, dan tentunya orang-orang yang berada di negeri Mekah ketika itu berada pada agama Islam atau agama tauhid, agama Nabi Ismail alaihissalam, ya, ini sudah pasti demikian. Kemudian setelah itu, ya, kita tidak mengetahui berapa abad, ya, berapa abad setelah Nabi Ismail wafat. Yang jelas ada seorang tokoh Mekah, ada seorang tokoh Mekah yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuza'i yang merubah pondasi agama Nabi Ismail. Ya, si Amr ini, Amr bin Luhai Al-Khuza'i, disebutkan dalam kitab sejarah bahwa dia membawa berhala ke negeri Mekah. Membawa berhala ke negeri Mekah, maka pada saat itu berubahlah pondasi. Ini penting saya garis bawahi. Berubahlah ketika itu pondasi atau akar atau dasar dari agama Nabi Ismail. Karena pondasi agama Nabi Ismail berubah, maka berubahlah agama penduduk negeri Mekah yang ketika itu, ya, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disebut sebagai kaum musyrikin. Ini sepakat semua ahli sejarah mengatakan mereka itulah kaum musyrikin. Sepakat, tidak ada yang mengatakan mereka beragama tauhid. Tidak ada orang Mekah di zaman itu yang beragama tauhid lagi. Tidak ada yang agamanya murni, menyembah Allah saja tidak ada ketika itu, kecuali seorang, ya, yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, ini orang Arab asli yang tidak suka dengan agama paganisme kaumnya, sehingga dia mencari kebenaran dan ia masuk kepada agama Nasrani yang ketika itu Nasraninya masih lurus. Yang ketika itu Nasraninya masih lurus. Maka lihat apa bukti bahwa agama Nasrani Waraqah ini masih lurus? Lihat ketika Rasul Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ya. Yang pertama, kemudian dia Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni menggigil dan pergi menuju istrinya yaitu Khadijah. Lalu Khadijah membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Ini Waraqah ini masih ada hubungan famili dengan Khadijah. Maka apa kata Waraqah? Jika aku diberi umur panjang oleh Allah, maka aku akan ikuti ajaranmu. Aku akan ikuti ajaranmu. Dan ternyata umur Waraqah tidak panjang, ya. Dan Nabi katakan Waraqah min ahlil jannah, Waraqah termasuk penghuni surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karena dia masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, namun agamanya agama Nasrani yang masih jelas ketika itu, masih murni lah ketika itu, ya. Jadi sekali lagi, umumnya penduduk negeri Mekah adalah orang-orang musyrik, dan tidak ada ahli sejarah yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang bertauhid atau dikatakan orang-orang yang beragama hanif. Ini tidak ada. Yang ada mesti kita katakan semestinya mereka ini berada pada agama yang hanif, agama yang lurus, tetapi mereka sudah merubahnya. Makanya Nabi ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, di mana keberadaan orang tuamu? Maka Nabi menjawab, kedua-duanya di neraka. Ya, ini bapak ibu Nabi sama-sama berada di neraka kekal untuk selama-lamanya. Dan Nabi sendiri yang menginformasikan bahwa kedua orang tuanya adalah musyrik, mati dalam keadaan musyrik, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Begitu pula Nabi berlepas diri dari jenazah pamannya, yaitu Abu Talib, yang benar-benar mati dalam keadaan musyrik. Dan Nabi sedih dengan kematian pamannya dalam keadaan musyrik. Ya, dan hanya orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa Abu Thalib Muslim atau bukan musyrik. Ini orang-orang Syiah yang mengadakan propaganda bahwa Abu Thalib itu tidak musyrik. Ya, tidak musyrik. Jadi seluruh ahli sejarah mengatakan sepakat bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Ya, artinya dalam hal ini bagaimana? Yang kita inginkan adalah berkata yang benar. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya, kita ingin katakan seperti ini. Tetapi berkenaan dengan syafaat Nabi Muhammad, ini jelas. Syafaat Rasul hanya berlaku bagi pamannya saja. Ini bagi kalangan non-muslim ya. Bagi kalangan non-muslim, bagi kalangan orang-orang musyrik, syafaat Nabi Muhammad itu memang berlaku bagi pamannya, yaitu Abu Thalib yang mati dalam keadaan musyrik. Lantaran selama Abu Thalib hidup membela Rasul sebagai keponakan, membela Nabi Muhammad sebagai keponakan, dan ini adalah ya disebut oleh para ulama al-jaza min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan amal perbuatan. Jadi Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Ya, walaupun Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, kelak di negeri akhirat ia dapat syafaat Nabi Muhammad, dan khusus hanya bagi Abu Thalib saja dalam rangka meringankan azabnya Abu Thalib yang mestinya Abu Thalib berada di kerak neraka. Berkat syafaat Nabi Muhammad, azabnya diringankan oleh Allah, yaitu berupa mengenakan alas kaki dari neraka, dan dengan alas kaki tersebut mendidihlah otaknya untuk selama-lamanya. Dan Abu Thalib dalam keadaan seperti ini ya kekal di neraka untuk selama-lamanya. Kekal di neraka untuk selama-lamanya. Jadi inilah kebenaran atau yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini berkenaan dengan syafaat Nabi Muhammad, dan syafaat beliau tidak berlaku bagi orang tua beliau, tidak berlaku bagi ibu beliau, tidak berlaku bagi bapak beliau, hanya berlaku kalau untuk kalangan non muslim, berlaku hanya bagi Abu Thalib saja, karena jasa-jasanya ketika hidup di dunia membela Rasul sebagai keponakan. Nah inilah baru pengetahuan yang benar. Ini adalah pengetahuan yang benar saya katakan. Ya, jadi sekali lagi, kalau dikatakan mereka sebagai musyrik, ya musyrik. Kita kata musyrik, ya musyrik, bukan muslim. Jangan sampai orang musyrik kita kata muslim, muslim kita kata musyrik, jangan. Ya, musyrik ya musyrik, muslim ya muslim. Jadi harus tegas, harus jelas. Harus jelas, harus tegas. Dan ini pengetahuan yang benar. Pengetahuan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini. Ya. Ini ada banyak sekali pertanyaan tertulis. Selain disunahkan memberikan salam kepada penghuni kubur, amalan dan doa atau amalan apa yang harus dikerjakan pada saat ziarah kubur? Ini sudah saya jelaskan tadi, ya, yakni tentunya adalah mendoakan si mayit yang kita tuju, kuburannya itu, tentunya dengan menghadap arah kiblat, bukan menghadap arah kubur. Menghadap arah kiblat dan tidak melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah diperbolehkan memilih masjid untuk sholat, yakni masjid yang lebih jauh dari rumah ataukah yang masih dekat dari rumah? Tentu yang dekat dari rumah, walaupun dikatakan masjid tersebut yakni penuh dengan bidah-bidah misalnya, maka boleh kita, artinya masih boleh kita sholat di dalamnya, karena bidah yang dilakukan oleh orang-orang di sana itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Jadi bidah ini bertingkat-tingkat. Bidah itu bertingkat-tingkat. Ada bidah yang besar yang mengeluarkan pelaku dari Islam, seperti bidahnya Ahmadiyah. Ini jelas mengeluarkan pelaku dari Islam, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun yang lainnya, yang sering kita jumpai, yang sering kita lihat pada sebagian kaum muslimin adalah tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Bagaimana jika kita dapat undangan dari tetangga yang dekat rumahnya untuk acara 7 hari, 40 hari dari si mayit, ya, dari orang yang meninggal atau keluarga, ya, keluarga yang kemalangan tersebut? Tentunya kita tolak dengan cara yang halus, kita tolak dengan cara yang halus, yang dengan cara yang bijak, ya, dan ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Dan kalau bisa kita terangkan apa sebenarnya alasan kita. Ini kalau bisa, kalau tidak ya kita cari alasan yang lain untuk menghindar dengan cara-cara yang baiklah. Intinya demikian. Apa bedanya silaturahim dengan ziarah? Sebetulnya dari sisi bahasa ini sama saja sebetulnya. Ya, tetapi silaturahim itu lebih ditujukan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga dengan kita. Adapun ziarah adalah lebih umum, kepada orang lain juga dikatakan ziarah. Ya, jadi untuk silaturahim lebih dialamatkan kepada orang yang masih memiliki hubungan darah dengan kita, hubungan keluarga dengan kita. Tapi untuk ziarah ini lebih umum. Ini lebih umum sebetulnya. Begini, saya terangkan semua ya. Saya terangkan, memang jarak antara Nabi Isa dengan Nabi siapa? Nabi Muhammad, jaraknya jauh. Jaraknya sangat jauh. Yang perlu difahami di sini bahwa agama Nabi Isa tertuju kepada siapa? Hanya tertuju kepada Bani Israel saja. Ini perhatikan. Agama Nabi Isa itu hanya tertuju kepada Bani Israel saja. Bukan kepada bangsa Arab. Ini diperhatikan. Bani Israel, orang-orang Yahudi. Jadi dakwah Nabi Isa itu, agama Nabi Isa sebetulnya hanya tertuju kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel, bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Orang Arab khususnya yang ada di Mekah, mereka mestinya berada pada agama Nabi Ismail. Nabi Ismail. Ya, bukti bahwa agama Nabi Ismail atau ajaran dari agama Nabi Ismail itu ada di negeri Mekah, buktinya apa? Adanya ibadah haji, ya kan? Lihat orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah itu masih mengerjakan ibadah haji, masih tawaf. Nah, itu yang pertama kali mengerjakan tawaf siapa? Tentu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mengerjakan pertama kali haji siapa? Tentunya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi masalam. Lihat, ya, sebelum Nabi Muhammad lahir, itu orang Arab musyrik masih tawaf di Ka'bah, masih ibadah haji di Mekah, ya, dan masih melaksanakan ritual-ritual dari agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi masalam. Namun karena dasarnya, pokoknya, pondasi dari agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah dirusak, maka kalau mereka mengklaim sebagai pengikut agama Hanif atau agama Nabi Ibrahim atau agama Nabi Ismail, maka tidak sah klaim mereka ini. Tidak dianggap, pengakuan mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah merusak pondasi agama Nabi Ismail, pondasi agama Nabi Ibrahim. Ya, ini harus difahami. Sehingga mereka yang berada di Mekah atau Jazirah Arab secara umum adalah orang musyrik ketika itu dan tidak disebut sebagai ahlul fatrah. Beda dengan kalau ada mungkin di antara kelompok manusia hidupnya terisolir, tidak sampai dakwah seorang nabi. Ini beda seperti ini. Ini beda, tapi untuk orang Mekah atau Jazirah Arab sampai kepada mereka dakwah Nabi Ismail alaihi salam, sampai dakwahnya itu kepada mereka, namun mereka sendiri yang merubahnya. Itu sayangnya, karena mereka merubahnya. Faham di sini, Pak, ya? Kalau dakwahnya dari Ismail ke turun Muhammad putus, ada lagi yang menyampaikan sehingga dia menjadi apa, ada yang menyampaikan. Ada yang menyampaikan dari kan agama ini turun temurun, Pak. Agama ini turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi dari Nabi Ismail sampai ya sekian generasi, makanya saya enggak tahu berapa abad ya antara Nabi Ismail dengan munculnya tokoh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ya, ini semua masih bertauhid. Ini semua orang-orangnya masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya masih berada pada agama Nabi Ismail. Baru muncul tokoh Mekah ketika itu yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai. Nah, dialah yang merubah agama tauhid Nabi Ismail. Ya, meletakkan satu berhala, satu patung di Ka'bah, baru ketika itu didakwahkan orang-orang yang masih beribadah kepada Allah untuk menyembah berhala. Maka rusaklah ketika itu agama Nabi Ismail di negeri Mekah. Ini harus dipahami di sini. Maka baru setelah itu berubah, ya, datang patung-patung berikutnya, datang berhala-berhala berikutnya, sampai disebutkan dalam sejarah di Ka'bah itu terdapat kurang lebih 360 patung atau berhala, yang tadi cuma satu yang dibawa oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai, tokoh Mekah ini. Ini termasuk tokoh Mekah yang merusak agama Nabi Ismail. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Amr bin Luhai Al-Khuzai ya mendapatkan hukuman yang berat atau azab yang berat kelak di neraka, kata Nabi. Mendapatkan ya, hukuman yang sangat berat di neraka karena ia yang pertama kali merubah pondasi dari ajaran, atau merubah ya, tauhid atau pondasi dari ajaran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ya, jadi sekali lagi mestinya, makanya saya katakan mestinya mereka itu berada pada agama tauhid, namun karena mereka merubahnya, ya, dan itu buktinya, lihat buktinya, yakni saudara dari saudaranya Khadijah, siapa tadi? Naufal. Ya, dia beragama Nasrani, memilih agama Nasrani yang masih murni ketika itu. Enggak mau dia berada pada agama kaumnya. Padahal dia Quraisy juga, sama-sama orang Quraisynya. Sama-sama orang Quraisynya itu. Ya, tapi enggak mau dia berada pada agama kaumnya. Waraka bin Naufal ini enggak mau berada pada agama kaumnya. Dia tahu agama kaumnya agama yang sudah rusak. Dia memilih agama Nasrani yang masih lurus ketika itu, agama Nasrani yang masih murni ketika itu, walaupun sebagian besar dari orang-orang Nasrani sudah menyimpang agamanya. Tapi masih ada, ya, yakni orang Nasrani yang yakni beragama tauhid, ya, seperti Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah sendiri sebagai saksi sejarah bahwa dia tidak mau berada pada agama kaumnya. Ini orang Arab sendiri, orang Mekah ini, Waraqah bin Naufal. Ya. Mana yang benar, mensolati dan menguburkan mayit setelah melakukan sholat wajib, atau kita menguburkan mayit terlebih dahulu baru sholat wajib? Ya sholat wajib dulu yang jelas. Sholat wajib terlebih dahulu. Kalau memang sudah masuk waktu untuk sholat wajib, kita sholat wajib terlebih dahulu. Misal sholat zuhur terlebih dahulu. Selesai sholat zuhur baru kita menguburkan. Nah, untuk mensolatkannya bebas. Mau sebelum sholat, misalnya kalau ada waktu masih ada, misal jam 11 ya. Jam 11 jenazah sudah dikafankan, sudah beres, sudah dikafankan. Ada yang ingin mensolatkan si jenazah di rumah, ya silakan boleh. Atau nanti ingin disolatkan setelah zuhur, sama-sama atau berjamaah di masjid, selesai sholat zuhur disolatkan si jenazah juga boleh. Ya, mungkin diantara orang-orang terlambat datangnya, sehingga ingin mensolatkan setelah zuhur, setelah sholat zuhur misalnya, boleh. Baru setelah itu dimakamkan. Jadi jangan terbalik. Ya. Jika makam keluarga atau makam seorang hilang karena makam yang bertumpuk atau terdesak oleh makam orang lain, bagaimana keluarga yang tidak menemukan makam makam anggota keluarganya tersebut, nggak ada masalah udah. Kalau dikata misalnya hilang, nggak jelas lagi hilangnya sudah. Artinya kita nggak perlu datang ke sana. Yang jelas kita mendoakan, tetap mendoakan. Yang terpenting itu mendoakannya. Yang terpenting, yang paling penting itu mendoakan si mayit, bukan ya, yakni ziarah ke makamnya. Karena makamnya sudah tidak ada lagi, sudah nggak jelas ini karena sudah bercampur aduk. Apalagi kalau di Jakarta misalnya, kalau makam itu tidak dikontrak, tidak diperpanjang kontraknya, pasti sudah ditimbun dengan yang lain, kan begitu. Nah, yang seperti ini nggak usah menjadi urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah mendoakannya, tetap mendoakannya, tetap mendoakannya. Nah, ini yang terpenting sebetulnya. Yang dibutuhkan oleh si mayit adalah doa dari kita yang masih hidup. Siapa yang bisa memberikan manfaat kepada si mayit? Pertama, dari keumuman salam atau doa kaum muslimin yang melakukan ziarah kubur. Jadi siapa saja dari kaum muslimin yang melakukan ziarah kubur dan memberikan salam kepada si mayit, kepada mayit-mayit, kepada para penghuni kubur, nah ini bermanfaat. Dan yang kedua, khusus dari orang-orang yang menziarahinya. Khusus dari orang-orang yang menziarahinya. Ada yang berkeyakinan kalau sudah ziarah ke makam wali atau sunan sebanyak 40 kali, maka apa yang diinginkan akan terkabul. Namun dia datang ke sana bukan untuk minta-minta kepada penghuni kubur, tetapi untuk mendoakan si mayit. Apakah keyakinan seperti ini termasuk syirik? Ini bid'ah. Ini keyakinan yang bid'ah, yang tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bisa menjurus kepada syirik. Karena diyakini perbuatan-perbuatan seperti ini dapat mengabulkan permintaan. Padahal siapa yang dapat mengabulkan permintaan atau permohonan seorang hamba? Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang dapat mengabulkan permintaan seorang hamba. Allah lah yang dapat ya memenuhi keinginan para hambanya, dan bukan si mayit. Jadi tidak ada hubungan. Tidak ada hubungannya ziarah 40 kali lalu keperluan dapat dipenuhi begitu. Tidak ada hubungannya. Apa amalan yang pertama kali bagi seorang yang bertakziah datang ke rumah orang yang kematian, yang matinya di malam hari? Ini tidak ada, yakni amalan khusus. Apakah yakni si mayit meninggal di malam hari, orang itu meninggal di malam hari atau di siang hari atau di pagi hari? Tidak ada. Yakni secara umum saja orang yang bertakziah yakni mendoakan, ya yakni pertama tentunya menghibur keluarga si mayit, mendoakan mereka, kemudian memerintahkan mereka untuk bersabar dan mengharapkan ganjaran atau pahala dari Allah, lalu mendoakan si mayit. Mendoakan si mayit. Nah, ini dia yang dikerjakan oleh si pentakziah ke keluarga yang mendapatkan musibah. Nah. Ada pertanyaan, apakah penghuni kubur dapat melihat dan mendengar doa orang yang mendoakannya? Kita jawab bahwa ahli kubur atau mayit, ya, orang yang sudah meninggal tidak dapat lagi melihat ataupun mendengar doa orang yang mendoakannya. Yang jelas dia akan mendapatkan manfaat. Seperti apa? Contohnya begini. Misal ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur dari kubur-kubur kaum muslimin, Nabi katakan innahuma layu'adzaban, sungguhnya keduanya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi mengambil pelepah daun kurma, dan ini khusus bagi Nabi ya, tidak boleh atau tidak bisa dipraktikkan oleh kita. Ini khusus bagi Nabi. Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi dua, lalu menancapkannya masing-masing kepada kubur-kubur tersebut, dan Nabi berdoa, ya semoga azabnya diringankan oleh Allah selama pelepah ini masih basah. Jadi imbas bagi si mayit adalah bahwa siksanya itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia enggak tahu siapa yang berdoa itu, siapa yang mendoakannya, siapa yang melakukannya itu, dia tidak tahu. Yang jelas dia merasakan bahwa azabnya ini dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk si mayit sudah berlepas dari kehidupan dunianya, dia sekarang berada di alam barzahnya, di alam kuburnya, dan tidak mengetahui, tidak dapat mendengar. Kalaupun dikatakan dapat mendengar, misalnya permintaan dari orang-orang yang meminta kepadanya, maka si mayit tidak akan dapat mengabulkan apa yang diminta. Namun sayang, si mayit tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, ya, tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Ya. Adapun berkenaan dengan sabda Nabi, apa kata Nabi? Fasalli alayya, fasallu alayya, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersalawatlah kalian kepadaku di mana saja kalian berada, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Nah, ini khusus bagi Nabi karena Allah perintahkan kepada para malaikat untuk berkeliling di muka bumi. Maka Nabi katakan dalam hadis yang sahih, inna lillahi malaikatun yasihuna fil ardi yuballighuna salama ummatihi ilaih. Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di muka bumi, dan mereka lah yang akan menyampaikan salam umat ini kepada nabinya di alam kuburnya. Nah, jadi ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni malaikat-malaikat menyampaikan salam umat kepada nabinya, salam umat kepada nabinya, atau salawat umat ini kepada nabinya. Ada pertanyaan lagi, apakah roh dari orang yang sudah meninggal pada waktu malam Jumat datang kepada keluarganya atau ahli warisnya? Tidak ada lagi contoh seperti ini, enggak ada. Jadi tetap roh tersebut bersama jasadnya di alam kubur. Roh si mayit bersama jasadnya di alam kubur. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini pula bahwa nikmat kubur atau azab kubur akan dirasakan oleh roh dan jasad sekaligus. Apakah doa anak bermanfaat kepada orang tuanya yang sudah meninggal jika dalam hidupnya ia tidak pernah sholat dan kadang sholatnya tidak jelas? Ini kalau ada anak seperti ini, ya tidak pernah sholat misalnya, atau sholatnya kadang-kadang saja, kemudian dia berdoa kepada orang tuanya, apakah bermanfaat, apakah sampai kepada orang tuanya? Ya kata kita katakan mudah-mudahan doanya sampai dan dia harus sholat. Ya, jadi mudah-mudahan doanya sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal dan anak ini harus sholat, harus mengerjakan ibadah sholat. Atau kalau dibalik misalnya, si anak adalah anak yang saleh, orang tuanya yang meninggal tidak pernah sholat. Apakah ketika si anak berdoa, doanya bermanfaat? Ya kita katakan mudah-mudahan doanya bermanfaat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya orang tua yang meninggal yang tidak pernah sholat selama hidupnya, ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil untuk mengadili si hambanya ini. Ini banyak pertanyaan, mungkin tidak semua saya jawab ini. pertanyaan, mungkin pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi tidak kita jawab ya, kita tunda terlebih dahulu. Saya mencoba untuk merangkum beberapa pertanyaan yang ada di sini. Tentu tidak semuanya ya. Ya, ini berkenaan dengan ziarah kubur ya. Sekali lagi berkenaan dengan ziarah kubur, bahwa ziarah kubur ini hukumnya sunat. Ziarah kubur ini hukumnya sunat dan sangat disukai, tentunya karena dia memiliki hikmah yang besar, yaitu mengingat kematian atau mengingat ya negeri akhirat. Lalu kita bertujuan memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal, lebih-lebih dari keluarga, dari orang yang kita cintai seperti orang tua atau saudara kita atau siapa saja dari family kita yang meninggal, maka kita memberikan manfaat kepada mereka dengan cara mendoakannya. Ya, dengan cara mendoakannya, dan juga tentunya ketika kita melintas dari kubur-kubur kaum muslimin, kita doakan mereka dengan doa atau salam yang tadi telah kita ungkapkan beberapa riwayat yang sahih ya, maka silahkan untuk mengamalkannya. Lalu tentunya berkenaan dengan kehidupan di alam barzah atau kehidupan di alam kubur, jelas berbeda dengan kehidupan di dunia ini, sudah pasti berbeda dan terputus sudah amal-amal orang yang meninggal, sebagaimana Nabi bersabda, "Idza mata banu Adam inqata 'amaluhu illa min ihda thalath." Apabila manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amal-amalnya kecuali tiga hal. Kecuali tiga hal. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, shadaqah jariyah, dan yang ketiga doa anak yang saleh yang mendoakannya. Ya, jadi kalau manusia meninggal terputus semua amal-amal kecuali tiga hal tadi. Ya, jadi sekali lagi tidak ada yang bermanfaat bagi mayit kecuali tiga hal yang tadi disebutkan, ilmu yang bermanfaat atau sedekah jariyah atau apa tadi? Doa anak saleh yang mendoakannya. Iya, jadi begini. Dikatakan seorang anak itu salih kalau dia mendoakan orang tua, itu sudah tanda, sudah pertanda dia sebagai anak yang salih. Gak mungkin anak dikatakan salih kalau dia tidak pernah mendoakan orang tua, gak mungkin. Jadi dikatakan orang itu salih, atau definisi orang salih adalah alladzi yaqumu bihaqqillahi wa haqqil ibad. Ya, ini orang yang memenuhi haknya Allah dan hak sama dengan baik, memenuhi hak Allah dengan baik, yaitu mentauhidkannya, mengikhlaskan seluruh amal-amal karenanya, dan memenuhi hak sama dengan baik di antaranya adalah sebagai anak mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Maka anak tersebut dikatakan anak yang salih kalau dia mendoakan orang tuanya, karena ia telah memberikan hak kepada orang tua, yaitu mendoakannya dengan baik. Maka ini sebagai tanda bahwa anak tersebut sebagai anak yang salih. Wallahu ta'ala. Sudah jelas semua ya? Iya, mudah-mudahan sah. Namun yang terbaik, Bapak bisa tulis wasiat. Bapak tulis wasiat bahwa yang berhak menyelenggarakan jenazah saya si fulan yang mengetahui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seperti itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau mewasiatkan kalau saya meninggal nanti, yang menjadi imam salat jenazahnya adalah Abu Hurairah Abu Hurairah, ini Aisyah, mewasiatkan seperti itu, dan boleh seorang menulis wasiat ya, ya ini dalam wasiatnya, dan disaksikan lagi lebih baik oleh yang lain dalam wasiatnya ini, bahwa kelak kalau saya meninggal nanti, yang mensolatkan jenazah saya atau yang mengurus jenazah saya adalah sifulan, karena dia lebih tahu tentang sunnah Nabi dalam hal ini. Nah, ini boleh. Maka ini sangat kuat sekali. Sebetulnya hal ini gak perlu satu yayasan. Gak perlu adanya satu yayasan atau lembaga atau yang resmi-resmi, gak perlu sebetulnya. Karena semua ya ini dituntut untuk bisa. Semua dituntut untuk bisa untuk menyelenggarakan jenazah. Jadi dan juga jangan ada yakni semacam apa namanya orang-orang yang diamanahkan atau suatu lembaga ini diamanahkan, tidak ada seperti ini contohnya. Artinya mestinya semuanya bisa. Makanya semua harus belajar. Semuanya harus belajar bagaimana cara menyelenggarakan jenazah dengan baik. Ya, kalau ada di antara saudara-saudara kita yang meninggal, dan ya tentunya lebih baik lagi ada permohonan atau diminta dari wasiat tersebut untuk menyelenggarakan jenazah, ya tentunya dibantu untuk menyelenggarakan jenazah. Jadi saya harapkan semuanya belajar, semuanya bisa, dan tidak ada sulitnya dalam hal ini kalau sesuai dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan silakan, sudah ada ya di VCD yang menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi, dan buku-buku yang menjelaskannya itu dilihat, bisa dipelajari, dilihat, dan mudah sekali untuk dipelajari. Contoh memandikan jenazah, sebetulnya mandikan jenazah mana yang lebih sulit? Mandi kita sendiri, kita mandi untuk diri kita dengan mandikan jenazah, mana yang lebih sulit? Mana yang lebih sulit? Kita mandi untuk diri kita sendiri dengan mandikan orang yang sudah mati, mana yang lebih sulit? Tentunya mungkin lebih sulit kita sendiri barangkali, daripada memandikan orang yang sudah meninggal. Gak ada sulitnya memandikan orang yang meninggal. Kemudian membungkus, apa sulit membungkus orang yang sudah meninggal? Antum bungkus permen saja bisa kok. Bungkus permen saja bisa, apalagi bungkus jenazah. Masa gak bisa bungkus jenazah? Bungkus kado apa gak bisa bungkus kado? Apa gak bisa? Gampang. Bungkus jenazah lebih gampang lagi. Mudah, semuanya itu mudah. Atau menguburkan jenazah, mudah menguburkan jenazah, apa sulitnya? Tidak ada sulitnya. Semuanya itu kalau kita tahu sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan inilah pembahasan kita di pagi hari ini bermanfaat. Dan lebih kurang ya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.